Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-24 dari Rabiul Jumadil Akhirah ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan bersama membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-13, babun minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'a ghairah. Kita masuk dalil pertama yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Qala al-musannifu rahimahullah wa qulullahi ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wa yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Dalam surat Yunus ayat yang ke-106 hingga 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan janganlah engkau menyeru berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu, tidak pula bisa memudaratkanmu. Jika engkau melakukannya, sungguh kalau begitu engkau akan termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu sebuah kemudaratan, maka tidak ada satupun yang bisa menyingkap dan menghilangkan kemudaratan itu. Kecuali ia, falakashifalahu illahu, tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali dia. Dan apabila Allah menghendaki kepadamu sebuah kebaikan, maka tidak ada satupun yang mampu menolak atau menghalangi keutamaan yang hendak Allah berikan itu. Keutamaan itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hambanya, dan dialah Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Qala syarih, qala Ibnu Athiyah, berkata Ibnu Athiyah rahimahullah, ma'nahu qila li wa la tad'u. Maknanya dikatakan kepadaku, wa la tad'u, dan janganlah engkau berdoa, janganlah engkau beribadah. Fa huwa 'afun 'ala aqim. Ini ataf kepada kata sebelumnya aqim. Wa hadzal amru wal mukhatabatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat hakadha. Jika demikian keadaannya, ini ataf kepada kata ataukah kalimat sebelumnya, maka perintah dan arahan pembicaraan ini terarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahra an yatahadzara min dzalika ghairu, namun selayaknya untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bisa menjadikan itu sebagai sebuah peringatan, sebuah perintah dari Allah agar tidak beribadah kepada selainnya. Wal khitabu kharaja makhrajal khusus wa huwa amun lil ummah. Arah pembicaraan dalam ayat ini arahnya khusus karena terarah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam secara lafadznya, namun kandungannya umum untuk seluruh umat ini. Yakni kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diarahkan perintah seperti ini, jangan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada selain Allah, di mana selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memudaratkanmu. Jika engkau melakukan hal itu, maka pasti engkau akan tergolong orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kesyirikan. Kalau itu terarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selain beliau lebih pantas dan lebih utama lagi. Nah, akan termasuk kaum musyrikin jika seorang hamba dari umat ini beribadah atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Ja'far ibn Jarir fi hadhihi al-ayah, berkata Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullah pada ayat ini, yaqulu ta'ala zikruh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tad'u ya Muhammad min duni ma'budika wa khaliqika syai'an la yanfa'uka fid dunya wala fil akhirah wala yadhuruka fi dinin wala dunya ya'ni bidzalikal aliha. Janganlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada selain sesembahanmu, selain penciptamu yaitu Allah, janganlah engkau berdoa kepada selainnya sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu di dunia dan tidak pula di akhirat. Demikian pula tidak bisa menimpakan madarat kepadamu di dunia, demikian pula di akhirat, secara tersendiri, istiqlalan. Adapun manfaat dari hamba kepada sesamanya, adapun mudarat yang ditimpakan dari hamba kepada sesamanya, ini seluruhnya kembali kepada ketetapan dan kehendak Allah. Jika Allah kehendaki terjadi, manfaat itu bisa didapat, mudarat itu bisa menimpa. Jika Allah tidak menghendakinya terjadi, maka tidak ada satupun yang bisa memudaratkan dan bisa memberikan manfaat. Berarti maksudnya hamba ini tidak bisa dengan sendirinya memberikan manfaat atau mudarat kepada yang lainnya. Itu seluruhnya kembali kepada izin dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'un illa iyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah apa yang kalian kehendaki itu terjadi kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk terjadi, apa yang diinginkan oleh hamba itu. Dialah Allah rabbul alamin. Yakni beliau maksudkan, ya, yang dimaksud dengan hal itu adalah sesembahan yang disembah. Jangan berdoa, jangan beribadah kepada sesembahan selain Allah. yakul la ta'buduha, la ta'buduha rajian naf'aha aw khaifan daraha, jangan engkau menyembahnya karena menginginkan suatu manfaat darinya atau karena takut tertimpa mudarat darinya. Fa innaha la tanfa' wa la tadur, karena sesungguhnya makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menimpakan madarat dengan sendirinya, tidak akan mampu dia. Fa in fa'alta dzalika fad'autaha min dunillah fa innaka idzan min adh-dhalimin yaqulu min al-musytikina billah, jika engkau tetap melakukannya lalu kemudian engkau beribadah berdoa kepadanya dari selain Allah, sesungguhnya engkau seperti itu ketika itu akan termasuk orang-orang yang zalim, yakni dari kalangan kaum musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qultu, saya katakan, berkata syarih rahimahullah, wa hadhil ayatu laha nadhair, ayat ini memiliki ayat-ayat yang serupa makna dengan maknanya, serupa makna dengannya. Kaqauli, seperti firman Allah dalam surat Syuara ayat 213, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin, janganlah engkau, yakni wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa beribadah bersama Allah sesembahan yang lain sehingga engkau akan tergolong orang-orang yang akan disiksa, diberikan adab. Kakak wakaulihi, walatadu ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu, dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-88, jangan engkau berdoa, jangan engkau beribadah bersama Allah sesembahan yang lain, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia semata, dialah Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Fa fi hadhil ayat bayanun anna kulla mad'u yakunu ilahan wal alihatu haqqun lillah la yasluhu minha syai'un li ghairi, maka pada ayat-ayat ini terdapat penjelasan bahwa setiap yang disembah, setiap yang dimintai doa tadi itu akan menjadi sesembahan bagi yang menyembahnya, akan menjadi sesembahan bagi yang berdoa kepadanya. Sementara al-ilahi wal-ilahiyah, sementara peribadahan penyembahan itu adalah merupakan hak Allah semata, tidak layak, tidak pantas diberikan kepada selain Allah, tidak pantas makhluk ini mendapatkannya, itu merupakan hak Allah disembah. Satu-satunya yang berhak diibadahi, dialah yang menciptakan, dialah yang memberi rizki, dialah yang mengatur alam semesta ini, dialah Allah Rabbul Alamin. Walihada qala la ilaha illahu, oleh sebab itu Allah firmankan la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Kama qala ta'ala, dzalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyyul kabir, yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak disembah, dialah merupakan al-haq, dan bahwa apa yang mereka sembah dari selainnya adalah merupakan sesuatu yang batil, tidak layak untuk diibadahi, dan dialah Allah, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Setinggi apapun tingkatan dia selama dia makhluk, tidak pantas untuk disembah. La nabiyun, la malakun mukarrabun, wala nabiyun mursalun, baik dia sebagai seorang malaikat yang terdekat atau seorang nabi yang diutus, tidak boleh untuk disembah, tidak boleh untuk diibadahi, dia hanya makhluk, dialah dia yang menciptakannya adalah Allah. Makanya di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala melaknat, mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala meskipun menyembah nabi. Nah, sampai-sampai dosa menyekutukan Allah ini, lebih terkhusus dosa menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak, ini merupakan dosa yang hampir-hampir dunia ini hancur lebur karena Allah murka. Takadus samawati yatafattarna min wa yanshaq. Takadus samawati yatafattarna, hampir-hampir langit itu terbelah. Tansyaqqul ardu, dan bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu runtuh. An yad'u lirrahmani walada, ketika mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Naam. Qala rahimahullah, wa hadha huwa at-tauhidul ladzi ba'atsa Allahu bihi rusulah. Inilah tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengannya, agar umat ini, agar manusia ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala bihi kutubahu, dan dengannya Allah turunkan kitab-kitabnya, agar manusia ini benar-benar meyakini, memahami bahwa ibadah itu semata-mata hak Allah, dan itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka, hamba ini, tidaklah diperintah kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuknya semata. Mereka tidak berikan ibadah kepada selain Allah. Wad-din kullu ma yudanu Allahu bihi min al-ibadati adh-dhahirati wal-batinah. Maka agama itu adalah setiap yang Allah, adalah setiap ibadah yang zahir dan yang batin yang Allah itu diibadahi dengannya. Yang Allah, yang seorang itu beragama kepada Allah dengannya. Itu ad-din. Nah, amalan, ibadah, nama lainnya. Yakni, tidaklah manusia ini mereka diperintah kecuali agar supaya mereka mengikhlaskan, mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, dengan mengikhlaskan amalan, dengan mengikhlaskan berbagai peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ad-din, agama. Fasarahu Ibnu Jarir fi tafsiri bidu'a. Ibnu Jarir rahimahullah mentafsirkan agama ad-din ini dalam tafsirnya dengan ad-du'a. Wa huwa fadlun min afradil ibadah, dan doa itu salah satu dari bentuk ibadah. Ala adati salafi tafsir yufassiruna al-ayata bi ba'di afradi ma'naha. Ini sesuai dengan kebiasaan salaf. Ketika mentafsir, mereka mentafsir ayat itu dengan sebagian maknanya. Demikian. Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, metode para ulama ketika mentafsirkan ayat itu bisa dengan menyebutkan contohnya, ba'du afradihi, sebagian yang tergolong, terkategorikan dengannya, diberikan contoh agar supaya bisa dipahami, ya. Terkadang pula dengan menyebutkan sebuah definisi, sebuah pengertian yang mencakup hal-hal yang tergolong masuk di dalamnya. Itu dua metode dalam mentafsir. Maka salah satu bentuk penafsiran adalah dengan menyebutkan salah satu contohnya. Penyebutan contoh ini bukan pembatasan, tetapi untuk memberikan pemahaman bahwa termasuk dalam makna kata yang hendak ditafsir adalah kata yang disebutkan seperti ini. Termasuk dalam makna ad-din ya adalah ad-du'a yang ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Jarir rahimahullah. Faman sarafa minha syai'an liqabrin aw sanamin aw wathanin aw ghairi dzalik faqad ittakhadahu ma'budan. Barang siapa yang memberikan sedikit saja dari ibadah itu dia palingkan kepada kuburan, berhala atau patung atau yang lainnya, maka sungguh dia telah menjadikan patung, berhala atau kuburan tadi atau apa saja yang dia berikan tadi, yang dia serahkan, dia tujukan tadi, dia telah menjadikannya sebagai sesembahan. Wa ja'alahu syarikan lillah, dan dia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Fil ilahiyyatillati la yastahiquha illahu, pada peribadatan, padahal peribadatan itu tidak ada suatu pun, tidak ada seorang pun yang berhak untuk diperuntukkan kepadanya kecuali hanya Allah semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa bersama Allah sesembahan yang lain, tidak ada petunjuk baginya, sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya, hisabnya itu di sisi Rabb-nya. Mungkin di dunia dia tidak mendapatkan balasan, mungkin di dunia dia akan dibiarkan, tidak langsung disiksa dan tidak langsung dihukum. Tetapi ingat, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi, perhitungannya itu telah ada di sisi Rabb-nya. Dia tidak akan mungkin bisa melarikan diri dalam dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin dia bisa selamat. Nah, idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya ma yuhibbu min ad-dunya ala ma'asihi fa innama huwa istidraj. Kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kenikmatan, kesejahteraan, berbagai kebahagiaan kepada seseorang, padahal dia seorang yang bermaksiat kepada Allah, dia seorang yang menyekutukan Allah, dia seorang yang beribadah kepada selain Allah, dia seorang yang menyembah kepada selain Allah, seorang yang kafir. Nah, ala ma'asihi ma yuhib, apa saja yang dia inginkan terpenuhi, dia dapatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa istidraj, itu hanyalah bentuk pembiaran dari Allah, dibiarkan, penundaan hukuman. Nah, Allah firmankan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma nasu madzkiru fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Tatkala mereka telah melupakan apa yang telah diingatkan oleh Rabb mereka, apa yang telah diingatkan, apa yang mereka telah diingatkan, telah diperingatkan, fatahna alaihim abwaba kulli syai, maka ketika mereka telah lupa tadi, kami akan bukakan untuk mereka pintu berbagai hal. Mungkin dia akan sukses dalam dunianya, mungkin tetap dia akan terus mendapatkan anugerah kesehatan, kekuatan, nah, dan seterusnya. Diberikan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu, maka sampai sehingga ketika dia telah bergembira, telah bersenang-senang dengan apa yang telah dia diberikan terhadap berbagai nikmat yang telah dia rasakan, akhadnahum baghtatan, tiba-tiba kami hukum, kami siksa mereka, fa idzahum mublisun, tiba-tiba mereka terdiam, sambil menyesal penyesalan yang terlambat. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, fa inna ma hisabuhu inda rabbi, hisabnya itu di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, orang-orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah beruntung di akhirat. Al-Mu'minun ayat yang ke-118. Fatabayyana bihadhil aya wa nahwiha anna da'wata ghairillahi kufrun wa syirkun wa dhalal. Maka jelaslah dengan ayat ini dan yang semisalnya bahwa beribadah kepada selain Allah merupakan kekufuran, kekafiran, kesyirikan dan kesesatan. Oleh karena itu kaum muslimin bersabar dengan tauhidnya, bersabar dengan ibadahnya, meskipun di dunia mereka tertimpa berbagai ujian. Isbiru. Nah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahdin illa lil mu'min. Sungguh sangat menakjubkan urusannya kaum muslimin, kaum mukminin ini. Seluruh urusan dia dalam kehidupan dunia ini penuh dengan kebaikan. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, itu kebaikan untuknya. Jika dia mendapatkan sebuah kemudaratan, sebuah bencana, sebuah bala, lalu dia bersabar, itu pun kebaikan untuknya. Tidak diberikan hal ini kecuali kepada kaum mukminin. Seluruh keadaannya berada di atas kebaikan. Nikmatnya bahagia, sakitnya pun diberkahi, diberikan anugerah. Mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adan hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim rasa letih, rasa sakit, kecemasan terhadap apa yang akan datang, kesedihan terhadap yang telah menimpa, kegundah gulanaan terhadap sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang mengkhawatirkan, berbagai gangguan, bahkan duri yang menusuk tubuhnya. Tidaklah itu semua dia dapatkan lalu kemudian dia hadapi dengan rasa sabar, kecuali dengannya Allah hapuskan dosa-dosanya. Dengan sebab itu, subhanallah, terus menerus dosa-dosa itu dihapus. La yazalul bala bil mu'min fi nafsi wa waladi wa malihi hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah. Terus menerus bala, bencana, musibah, cobaan itu menimpa kepada seorang muslim, menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa harta bendanya, lalu dia terus bersabar, diharapkan pahala kepada Allah. Dia berusaha mencari jalan-jalan keselamatan, tetap ikhtiar, tetapi musibah itu menimpanya, dia tetap bersabar, terus musibah itu diberikan kepadanya, terus seperti itu sampai dia bertemu dengan Allah dalam kondisi dia tidak lagi memiliki dosa satupun kesalahan, karena telah dihapus dengan musibah-musibah tadi. Nikmat apa yang lebih besar, kebahagiaan apa yang paling tinggi daripada seseorang ketika dia bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak ada lagi membawa satupun dosa, karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat yang besar. Maka bersabarlah lalu tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Tuftahu abwabul jannati yawmal itsnain wa yawmal khamis, fayughfar likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi shahna, fayuqal amdiru hadaini hatta yasaliha." Sesungguhnya pintu atau jannah itu dibuka di hari Senin dan di hari Kamis. Maka akan diampuni dosa-dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Subhanallah, ini nikmat ahlu tauhid. Setiap hari Kamis dan hari Senin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kecuali seseorang yang memiliki pertikaian dengan saudaranya, percekcokan, ya, nah, bighairi haqqin, tanpa hak, ya, nah, maka dikatakan kepada keduanya, tunda ampunan untuk kedua orang ini sampai keduanya berbaikan. Nah, khani fillah rahimani wa rahimakumullah, ni'mat ahlu tauhid, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Qala rahimahullah wa qawluhu, dan firman Allah, wa iyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, wa yuridka bikhairin fala radda li fadli, yusibu bi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan kepadamu sebuah kemudaratan, tidak ada yang mampu menyingkapnya kecuali Dia. Berarti salah satu hikmah dari adanya musibah, adanya bencana, adanya sakit yang diderita seorang muslim, salah satu hikmahnya agar Allah Subhanahu wa taala hendak, yakni Allah Subhanahu wa taala hendak menumbuhkan kepadanya rasa butuh, rasa keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa fakir kepada Allah, butuh terhadap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba itu dekat dengannya. Di mana hamba itu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, nah, merendah di hadapannya, dan itu ibadah-ibadah yang besar. Ya. Dengan musibah tadi bisa menyebabkan muncul berbagai ibadah-ibadah besar seperti tadi, berdoa kepada Allah, berharap kesembuhan kepada Allah, meminta ampunannya, butuh terhadap pertolongannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, benar-benar menampakkan kemahakuasaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dimintai, satu-satunya yang menghilangkan dan menyikap berbagai kemudaratan yang menimpa hamba. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah menghendaki untuk memberikan sebuah kebaikan kepada hamba, tidak ada satupun yang mampu menolak keutamaan darinya. Dengan ini, seorang muslim akan belajar untuk menghilangkan sifat hasad pada kalbu. Nah, ya, karena tidak akan pernah ada manfaatnya dia membenci kenikmatan yang didapat oleh saudaranya. Tidak akan bisa seseorang itu menghalangi keutamaan yang Allah hendak berikan kepada hamba. Nah, sehingga akan menyebabkan seseorang terjauhkan dari sifat hasad tadi, sifat dengki dan yang semisalnya, dari berbagai akhlak-akhlak yang jelek. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Qala rahimallahu fa innahu al-mutafarrid bil mulki wal qahri wal 'ata wal man'i wad durri wan naf'i duna kulli ma siwahu. Dialah Allah satu-satunya yang bersendiri dalam menguasai, memberikan, mencegah, memudaratkan atau memberikan manfaat, tidak selainnya. Fayalzamu min dzalika an yakuna huwal mad'u wahda. Sehingga hal itu mengharuskan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Al-ma'bud wahda, satu-satunya yang disembah. Fa innal ibadata la tasluhu illa limalikin naf'i wad-dur. Karena ibadah itu tidak layak untuk diberikan kecuali kepada pemilik manfaat dan madarat. Wala yamliku dzalika wala syai'an minhu ghairahu ghairuhu. Dan tidak ada selain Allah yang memiliki itu semua ataukah memiliki sebagiannya. fahuwal mustahiku lil ibadati wahda duna man la yadur wa la yanfa. Dialah Allah yang berhak untuk disembah semata, tidak ada selainnya yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Wa qawluhu ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal huna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal huna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah 'alayhi tawakkalul mutawakkilun. Katakanlah wahai Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian sembah itu dari selain Allah? Jika Allah menghendaki kepadaku sebuah kemudaratan, apakah mereka bisa menghilangkan kemudaratan itu? Atau ketika Allah menghendaki kepadaku suatu rahmat, suatu pemberian, suatu anugerah, apakah mereka, sesembahan selain Allah itu bisa mencegah rahmatnya, bisa menahan dari sampainya rahmat itu kepadaku? Qul hasbi Allah, katakan wahai Nabi SAW kepada mereka, cukuplah bagiku Allah, hanya kepadanya lah orang-orang bertawakal itu berserah diri. Wa qala, Allah juga berfirman, ma yaftahillahu linnas min rahmatin falamumsikalaha wa ma yumsik falamursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa yang Allah bukakan kepada manusia ini dari rahmatnya, tidak ada satupun yang mampu menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan rahmat itu dari seorang hamba, maka tidak ada satupun yang mampu mengirimkan rahmat atau kebaikan itu untuknya setelah Allah. Dialah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Fahada ma akhbara bihi Allah ta'ala fi kitabihi min tafarudihi bil ilahiyyati wa rububiyyah wa nasbil adillati ala dhalik. Fa'taqada ubadul kubur wal masyahid naqidha ma akhbara bihi Allah wa takhaduhum syuraka'a lillah fi istijlabil manafi wa daf'il makari wa su'alihim wal iltija'i ilaihim bil raghbati wa rahbati wa tabarru' wa ghairu dhalika minal ibadat allati la yastahiquha illa Allah wa takhaduhum syuraka'a lillahi fi rububiyyati wa ilahiyyatihi wa hadha farqu syirkin syirki kufaril arab alqailin ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa haulai syufauna indallah fa inna ulaika yad'unahum liyashfa'u lahum wa yuqarribuhum ila Allah wa kanu yaquluna fi talbiyatihim labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Wa amma haula'il musyrikun fataqadu fi ahli al-kubur wa fil masyahid huma wa huwa a'zamu min dhalik. Kata beliau rahimahullah, ini apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam kitabnya Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersendiri dalam hal disembah dan dalam hal menciptakan, mengatur dan menguasai alam semesta. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai dalil-dalil terhadapnya. Namun para penyembah kubur dan masyahid justru mereka meyakini lawan dari bertentangan dengan apa yang Allah beritakan tadi. Mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal meminta manfaat atau menolak hal-hal yang dibenci. Ketika mereka berdoa kepadanya, mereka meminta perlindungan kepadanya dengan penuh rasa berharap, takut dan merendah diri. Dan selainnya dari berbagai ibadah yang tidak berhak untuk diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Mereka ini telah menjadikan yang disembah tadi sebagai tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyahnya. Dan inilah perbedaan kesyirikan orang-orang kafir Arab, yakni dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan di masa kini. Orang-orang yang kaum musyrikin Arab, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar. Mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali agar supaya berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Coba perhatikan, kaum musyrikin dahulu meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala itu sesembahan yang hak. Sesembahan yang tinggi. Ilah-ilah yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka ibadahi, itu fungsinya menurut mereka hanya sebagai penyampai. Mereka meyakini bahwa berhala dan patung tadi tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tetapi bisa memberikan syafaat, hanya sekedar syafaat saja untuk menyampaikan, mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Di ayat yang lain Allah firmankan, kata mereka, haula'i syufa'una 'indallah, mereka ini para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Sehingga tujuan orang-orang musyrikin dahulu yang mereka kafir, tujuan terbesarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi perbuatan mereka kesyirikan dan mereka tergolong kaum musyrikin. Maka kata beliau, mereka kaum musyrikin dahulu berdoa kepada selain Allah untuk diberi syafaat, untuk dekat dengan Allah, untuk didekatkan kepada Allah. Ya, mereka mengatakan dalam talbiyahnya, labbaika la syarikalak illa syarikan huwalak tamlikuhu wa mamalak. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang menjadi milikmu, yang engkau kuasai dia dan yang dia miliki. Artinya mereka meyakini berhala-berhala mereka itu merupakan milik Allah, di bawah kekuasaan Allah. Itu keyakinan kaum musyrikin dahulu yang menjadikan mereka tetap musyrik karena mereka beribadah kepada selain Allah. Adapun kaum musyrikin-musyrikin ini di zaman-zaman ini, mereka justru meyakini pada orang-orang yang telah meninggal lebih besar dari itu. Mereka menjadikan yang disembah itu memiliki kemampuan untuk mengatur dan menguasai, menjadikan mereka sebagai tempat berlindung dalam hal perkara firagabat. Faja'alu lahum nasiban min at-tasarrufi wa at-tadabbur, mereka menjadikan sesembahan selain Allah itu bagian dari tindakan yang bisa dilakukan dan pengaturan alam ini. Waja'aluhum ma'adan lahum wa maladan fi raghabati wa rahabat, dan mereka menjadikan sesembahan yang disembah itu sebagai tempat berlindung mereka dengan penuh berharap dan rasa takut. Subhanallah amma yusyrikun, menunjukkan kesyirikan di zaman terakhir ini lebih besar daripada kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalama wa qawlu wa huwa al-ghafurur rahim ay liman taba ilaihi, Allah Maha Pengampun lagi Penyayang, yakni bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima taubat siapapun ketika dia bertobat dari sebuah dosa, meskipun dosa kesyirikan, Allah akan ampuni. Hanya saja permasalahannya, seseorang bisa bertobat kalau dia kenali apa yang dia lakukan itu salah, apa yang dia kerjakan itu dosa, baru dia bisa bertobat darinya. Inilah pentingnya menuntut ilmu, inilah pentingnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa sallam wa afiyata wassalam, mudah-mudahan berikan manfaat. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.